Misalkan buah bit, ini kan buah bit atau ya buah bit lah. Ada misalkan sayur lah, ini kan umbi juga. Kan warnanya kan merah kan. Nah merah memang secara tradisional gitu kan, kita memang menggunakan buah bit ini untuk menaikkan darah gitu kan. Jadi kan dia campurkan buah bit sama kurma, nanti sama kunyit sedikit, sama apa, dia bisa meningkatkan hemoglobin kita gitu lah. Jadi tanda-tanda itu Allah berikan kepada kita untuk kita pahami ya. Dan rasa, termasuk juga dengan rasa ya, termasuk juga dengan rasa. Jadi semakin kita berdekatan dengan mereka-mereka ini berusaha, maka insya Allah penyakit tidak akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang paling utama adalah jaga hatinya. Karena semua penyakit fisik itu akan dimulai dari penyakit hati dulu. Ya, kalau ada orang ngomongin kita, jelekin kita, fitnah kita, ghibah kita, alhamdulillah. Terima kasih, gitu kan? Gitu. Kalau misalkan mobil Anda ditabrak gimana? Alhamdulillah. Pernah ngalami? Saya pernah. Mobil saya ditabrak di tol, di jor waktu itu. Bawa mobil tiba-tiba ditabrak. Lagian kalau ditabrak, kira-kira yang nabrak tuh sengaja gak sih? Ya sudahlah, maafin aja lah. Betul? Dia juga gak susah, kita juga gak susah, gak bikin susah orang. Jalan gak macet, orang mudah jalan. Nah, waktu saya mobil sempat ditabrak, apa yang saya kerjakan? Saya kabur. Justru saya kabur. Karena kalau saya berhenti, wah, segala macam kan, orang kan nonton. Betul kan? Macet gak? Orang yang mau kerja, mungkin mau hajatan, mau pipis, mau BAB. Jadi bermasalah gara-gara urusan kita kan? Sudah fa'fu anhum, maafkan mereka. Nanti minta sama Allah ganti. Mungkin begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.